السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين والأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله، والحمد لله، segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga di sore hari ini, yaumul tsani min syahri Ramadan, kita disampaikan oleh Allah kepada hari kedua daripada bulan Ramadan. Ini merupakan kenikmatan yang besar yang patut kita syukuri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini natadzakar, kita saling mengingatkan imma dari qala Allah atau qala Rasul. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan, yaitu satu riwayat yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika beliau menceritakan, Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ada al-mimbar. Rasulullah naik ke mimbar. Hakadha Nabi kita alaihi salatu wassalam, jika indahu hajah, jika ada kebutuhan yang dipandang amat penting, maka sa'adal mimbar, Nabi naik mimbar. Ya, disampaikan di atas mimbar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hanya khutbatul Jum'ah saja seseorang khatib berbicara di atas mimbar, namun diperbolehkan di sana jika ada perkara-perkara yang penting, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam. Rasulullah naik mimbar seraya menyatakan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Para sahabat, mereka adalah orang yang paling semangat di atas kebaikan. Mereka ingin tahu, karena apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah ilmu. Bertanyalah mereka kepada Rasulullah sallam. Dalam riwayat Rasulullah menceritakan, atani Jibril, kata Rasulullah, atau Jibril, inna Jibril atani, Jibril mendatangiku, kata Rasulullah. Kemudian Jibril menyatakan, man adraka syahrul ramadhan falam yughfar lahu fadakhalan nar. Kata Rasulullah, ini Rasulullah menceritakan tentang amin yang pertama. Kenapa Rasulullah menyatakan amin? Amin yang pertama, ini sebabnya. Telah datang kepadaku Jibril seraya menyatakan, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, tentunya kita semua telah mengetahui, ya, bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, ya. Falam yughfarlah, kemudian ketika kita tahu bulan tersebut penuh dengan ampunan dan dia tidak diampuni, ya, kata Jibril, fadakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ini adalah ancaman, ini adalah tahdid, ya, berita buruk bagi mereka-mereka yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh maghfirah ini, kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setiap harinya seseorang di bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah, belum dari amal soleh, amal soleh yang lain, cukup dengan puasa yang wajib sebagaimana telah lalu dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah menjelaskan, man sama ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan mengimani dan mengharapkan pahala, ghufira lahu, diampuni dia, ma taqaddama min dzambi, dosa yang telah lalu. Lantas kenapa dia tidak diampuni? Kenapa dia dimasukkan ke neraka? Celaka. Orang yang seperti ini adalah orang yang celaka, ancaman dari Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyatakan amin, kul, katakan Muhammad. Amin. Diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah dari Jibril. Allahu akbar. Maka ini ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang tidak memperhatikan puasanya. Terkadang seseorang seolah-olah bulan Ramadan sebagaimana bulan biasanya. Rasulullah SAW pernah menyatakan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, rubba qa'imin hadzahu minal qiyam as-sahar wa rubba sha'imin hadzahu minas siyam al-ju' wal 'athash. Terkadang ada orang yang melakukan qiyam, melakukan salat, namun salatnya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Kecuali sahar. Kecuali dia tidak tidur di malam hari. Manusia ini niatnya macam-macam, ya. Kita enggak tahu batin daripada manusia, yang tahu dirinya sendiri. Ya. Ketika dia ikhlas lillahi taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan niatnya yang baik. Dia melakukan qiyam, namun karena apa? Karena riya misalnya. Karena dia ingin dilihat oleh orang. Wah. Semuanya pada melakukan qiyamul lail, saya harus ikut juga, ya. Begitu juga terkadang puasanya tidak mendapatkan apa-apa terkecuali ju' wal 'athash, kata Rasulullah. Maka perhatikan puasa kita. Apa yang diperintahkan Allah? Apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lakukan. Bagaimana caranya kita tahu? Belajar. Ya. Ta'allam fa innal insan lam yulad aliman. Belajarlah, karena manusia tidak dilahirkan dalam keadaan dia punya ilmu. Belajar. Caranya belajar, kita cari bagaimana sehingga puasa kita ini tidak menyebabkan kita masuk neraka. Ya. Artinya ketika kita masuk bulan Ramadan tidak ada apa-apa, maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, kata Jibril, maka Allah akan jauhkan dia. Dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kadzib, dusta, kata-kata kotor, ujaran kebencian dan seterusnya, ya. Wal amal bih, dan beramal dengan zur tadi, ya. Wal jahal, dan begitu juga kejahilan-kejahilan. Falaisa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabah. Maka tidak ada hajah bagi Allah Azza wa Jal. Tidak ada kepentingan terhadap orang tersebut. Kecuali dia ini melakukan puasanya. Melakukan apa yang ia lakukan. Hanya sekedar dia lapar. Dan dia haus dari dia dahaga, ya. Seseorang puasa dia menahan diri dari makan, minum dan seterusnya, ya. Maka ketika dia tidak memperhatikan puasanya, itu semua hanya sekedar lewat begitu saja, tidak bermakna puasanya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini adalah bulan. Bulan Ramadhan mali bil maghfirah, penuh dengan ampunan, penuh dengan apa? Dengan rahmah, ya, utaqa, dibebaskan dari neraka, ya. Maka hendaklah kita memperhatikan, ya, jangan sampai puasa kita sia-sia. Allah akan jauhkan dia. Maka Rasulullah menyatakan amin. Ini amin yang pertama. Amin yang kedua, Malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Man adraka abawai au ahaduhuma falam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin." Amin yang kedua yang diamini oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Jibril menyatakan barang siapa yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia tidak berbuat baik kepada mereka berdua, famata, kemudian dia meninggal, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, dan Allah akan jauhkan dia. Katakan amin wahai Muhammad. Fa'kultu amin. Maka aku katakan, kata Rasulullah, amin. Ini yang kedua yang diamini oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allahul musta'an. Naam. Maka di dalam potongan ini terdapat peringatan keras bagi mereka-mereka yang tidak memperhatikan orang tuanya. Orang tua ini adalah ganzun zamin, ya. Orang tua ini adalah merupakan harta yang amat sangat berharga. Jangan sampai kita sia-siakan. Terkhusus ketika mereka sudah usia yang sangat tua, ya. Ibarat orang tua, ini ibarat harta kita yang paling mahal. Lebih mahal dari Mercy, lebih mahal dari rumah gedung bertingkat dan seterusnya. Ya. Perbuatan baik kita kepada mereka. Ini akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya ketika kita memperhatikan bir, berbuat baik kepada mereka, maka ini akan mendatangkan laknah, akan mendatangkan azab. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan ridallah fi ridal walid, dalam riwayat walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah, begitu juga murkanya Allah Azza wa Jal ada pada murka mereka. Ya, maka jangan sampai kita membuat mereka marah. Ini banyak terjadi, terkhusus mereka-mereka yang sudah tua. Terkadang orang tua yang sudah munharif, artinya dia sudah pikun, buat anaknya, anak-anaknya jengkel. Dari situ kita dituntut untuk bersabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan bir, berbuat baik kepada orang tua dengan tauhid. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah telah menetapkan, Allah Rabbmu telah menentukan untuk kalian jangan sampai menyekutukan Allah, jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Wa bil walidaini ihsanan, dan dengan kedua orang tua maka berbuat baiklah. Ya. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, menyatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah engkau aku beritakan dengan tentang dosa yang besar? Bala ya Rasulullah, dikatakan di situ al-isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan wa qaulul zur, dan ucapan yang dusta, perjanjian palsu dan persaksian palsu dan seterusnya. Lebih penting barakallahu fikum dari afdal al-a'mal, sebaik-baik amalan badaniyah, yaitu jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ihsan kepada kedua orang tua dengan apa? Dengan tauhid. Ini menunjukkan pentingnya, bahkan lebih penting daripada jihad. Satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana diberitakan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang. Dia ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ditanya oleh Rasulullah SAW. Yang ditanya orang tuanya. Maka Rasulullah SAW setelahnya, setelah dijawab na'am, fafihima, kepada keduanya terlebih dahulu, fajahid, baru engkau berjihad. Allahu Akbar. Demikian besar kedudukan walidain. Terkadang sebagian ikhwah, sebagian orang menjadikan ngajinya untuk mencari materi dalam rangka memerangi walidain. Betul apa enggak? Abu Salman, betul apa enggak? Sebagian ikhwah menjadikan taklimnya dia, belajarnya dia sebagai materinya untuk menyerang kedua orang tuanya, bukan untuk menasihati mereka. Ya. Tujuan Anda baik, barakallahu fikum. Namun perlu Anda ketahui, murka orang tua ada pada murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita dituntut sebaik mungkin di dalam menyampaikan kepada mereka. Ya. Jangan sampai membuat mereka murka, membuat mereka marah dan seterusnya. Kalau kita mau ingat pada dars kita pelajaran apa? Adabul Mufrad. Satu ketika kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin Al-As membiarkan orang tuanya untuk tidak makan karena orang tuanya ingin anaknya ini keluar dari Islam. Dibiarkan tidak makan, maka turun ayat karena sebab beliau ini. Ya. Wasainal insan biwalidayhi husnan. Ya, atau yang semakna. Ada ihsanan, ada husnan. Ya. Kami mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Bayangkan. Barakallahu fikum. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Melebihi jihad fi sabilillah. Ya, birrul walidain. Jangan sampai harta yang kita miliki ini kita buang begitu saja kesempatan. Ya. Barang siapa, kata Jibril, yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam riwayat indal kibar, ketika mereka sudah usia tua, kemudian tidak berbuat baik kepada mereka, fadakhalan nar, maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahullah, akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman. Ya. Maka jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqul lahum uffin. Jangan engkau katakan kepada mereka uff saja. Bagaimana mereka yang petantang petenteng dengan orang tuanya, pendelian dan seterusnya. Na'udzubillah, ya. Ketika kita tidak bisa berkata yang baik, diam. Ngomel-ngomel seperti apa, sudah diam, biarkan saja. Kita cari celah untuk bisa menyampaikan kepada mereka. Ya, bukan kita diamkan begitu saja. Kita cari celah, cari momen yang pas untuk bisa menyampaikan kepada mereka. Bukan diperangi, ya. Bukan hujum terus. Ya, cacian, makian, na'udzubillah, atau kata-kata kasar kepada mereka, maka ini sangat bertentangan dengan Islam. Ini amin yang kedua dan diamini. Fakultu amin, kata Rasulullah. Aku katakan amin. Diamini oleh Rasulullah SAW. Artinya perkara ini adalah perkara yang besar. Kemudian yang terakhir, Jibril menyatakan, itu pada amin yang ketiga, man dzukirta 'indahu fa lam yusalli 'alaik fa ab'adahu Allah fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika namamu disebut di sisinya dan engkau tidak mengucapkan solawat dan mereka tidak mengucapkan solawat kepadamu, maka akan masuk neraka dan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Katakan amin. Diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya solawat di dalam Islam. Islam bukanlah agama yang membenci solawat sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang. Ya, sebagian orang menganggap bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka adalah orang-orang yang membenci solawat. Abadan. Ya. Bahkan kita meyakini barang siapa yang disebut namanya, nama Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian tidak mengucapkan solawat, orang yang paling pelit dia. Ya. Ancaman dari Jibril alaihi salatu wasallam, tentunya ini adalah wahyu. Jika namamu disebut kemudian tidak mengucapkan solawat kepadamu, Allah akan jauhkan dia, Allah akan masukkan neraka dia. Allah sendiri yang memerintahkan, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepadanya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih menyatakan, man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat, sallallahu biha asyara, sallallahu alaihi biha asyara, Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kali lipatnya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya tentang bagaimana solawat itu. Ya Rasulullah, amaranallah an nusalli alaik. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan solawat kepadamu. Fakaifa nusalli alaik? Maka bagaimana ya Rasulullah kami mengucapkan solawat kepadamu? Maka Rasulullah menyatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Di sana ada jenis-jenis lain, namun kita diperintahkan untuk mengucapkan salat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan cara-cara yang memang dicontohkan. Ya. Karena dua syarat amalan seseorang diterima di sisi Allah, yang pertama ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tayyib. InsyaAllah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga yang sedikit ini tausiah kita pada sore hari ini fi hadzal masa' qubail al maghrib menjadi tambahan ilmu bagi kita dan menjadi pemberat amalan kita kelak yaumul qiyamah. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.